الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita hadis yang keberapa 1509 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, At-Tabrani dari dua jalan dari Abdullah bin Buraidah, dari Abul Aswad, dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna ahsana ma ghayyara bihi hadha asy-syaibu al-hinna wal katam. Sesungguhnya sebaik-baiknya alat atau sesuatu untuk merubah uban itu tanaman hinna dan katam. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Abul Aswad Ad-Daili namanya Zalim bin Amr bin Sufyan. Syekh Albani berkata ia perawi yang thiqah. Diriwayatkan oleh salah satu perawi Bukhari dan Muslim. Demikian pula Abdullah bin Buraidah. Sehingga hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama itu anjuran untuk merubah uban. Apa namanya istilahnya? Mencet ya. Jadi kalau antum punya uban, jenggotnya udah pada putih, rambutnya pada putih, itu sunnahnya disemir. Dan menyemir uban itu perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innal Yahud wa Nasara la yusbagun, fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut mereka, kata Rasulullah. Maka selisihi mereka, kata Rasulullah. Iya. Rasulullah SAW di sini menganjurkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak mau menyemir rambut mereka. Demikian pula dari hadis Abu Umamah yang dikutip Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, Ya ma'syara al-ansar hammiru wa saffiru wa khaliful a'ajim. Wahai kaum ansar, merahkan atau kuningkan rambut kalian, ya, dan selisihilah orang-orang ajam itu. Orang ajam itu maksudnya orang-orang selain Arab yang mereka tidak suka untuk menyemir rambut mereka. Ya. Namun ikhwata Islam azanillahu ayyakum di dalam menyemir rambut. Ada warna rambut, warna yang tidak boleh, apa itu? Warna hitam. Iya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu aqwamun yakhthabuna bisawad kahawasilil hammam. La yurihuna raihatal jannah." Akan ada nanti orang-orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan kotoran-kotoran hamam. Hamam itu merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah. Berarti itu menunjukkan bahwa menyemir dengan warna hitam itu termasuk dosa besar, Pak. Bukan dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi di sini mengancam, mereka tidak akan mencium bau surga. Ya, dan hadis ini sanadnya qawi. Maka ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, ini menunjukkan bahwa kita, terutama bapak-bapak yang punya jenggot putih, rambut putih, ya, segera untuk melaksanakan sunnah Rasul ini, karena dalam rangka menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ya. Jangan malu, Pak, disebut gaul, Pak. Wis. Ya. Jenggotnya warna merah gitu, Pak. Jangan takut, jangan, ini kalau niatnya sunnah Rasul kok, insyaallah. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya, akhi. Bahwa sesuatu yang paling bagus untuk menyemir rambut atau menyemir uban itu tanaman yang bernama henna dan katam. Kalau di Saudi banyak, Pak, orang Indonesia nyebutnya pacar. Iya. Kalau di Saudi itu sering dijual tuh henna dan katam itu, ya, untuk menyemir rambut. Iya. Hadis 1510. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Demikian pula Ad-Dulabi dalam Al-Kuna. Al-Mukhallas dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah Ibn Abi Dunya. Dalam kitab Al-Uqubat. Demikian pula dikeluarkan oleh Al-Haytham bin Kulaib dalam Musnadnya. At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shihab. Dari jalan Mukhallad bin Yazid, dari Bashir bin Sulaiman, dari Sayyar Abil Hakam, dari Tariq bin Shihab, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iqtarabatis sa'ah wa la yajdadun nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hari kiamat semakin dekat, sementara manusia semakin rakus terhadap dunia dan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi semakin hari kiamat dekat, manusia itu semakin apa? Cinta dunia. Dan manusia itu semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Kata Syekh Al-Albani, benar yang dikatakan oleh Al-Hakim atau mendekatinya, karena Mukhallad bin Yazid, dia seorang perawi yang thiqah walaupun diperbincangkan oleh sebagian ulama. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, mukjizat Rasulullah yang mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentunya itu semua diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Rasulullah tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Iya. Tapi yang memberitahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa semakin dekat ke kiamat itu manusia semakin cinta dunia, semakin rakus, semakin masya Allah, dan semakin jauh dari Allah, dan seperti yang Rasulullah kabarkan. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis yang riwayat Muslim, ya, akan datang suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi apa itu sholat, apa itu zakat, tidak apa itu puasa, apa itu haji, udah nggak kenal lagi, ya. Kecuali ajuz, kecuali ada orang tua renta yang mengatakan begini, kami mendapatkan bapak-bapak kami dahulu mengucapkan la ilaha illallah. Cuma itu saja, Pak. La ilaha illallah. Sementara mereka udah enggak kenal lagi apa? Sholat, enggak kenal zakat, enggak kenal puasa, enggak kenal haji. Saking apa, Pak? Saking ilmu itu semakin punah, semakin musnah. Para ulama pun pergi, hilang. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tentu yang akan terjadi, manusia akan semakin berlomba mencari dunia. dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Yang ketiga ya. Yang kedua atau yang ketiga terserah aja. Hari ini menunjukkan celaan terhadap orang yang rakus terhadap dunia. Celaan, ya. Orang-orang yang rakus terhadap dunia. Kewajiban kita itu rakus terhadap kebaikan, rakus terhadap amal soleh, rakus terhadap ilmu. Kalau kita rakusnya sama ilmu, masya Allah, Pak. Tapi masalahnya kita malah kebalik, sama ilmu zuhud, ya. Zuhud dari amalan soleh, zuhud dari apa? Sholat sunnah, puasa sunnah. Oh masya Allah, antum zuhud banget deh. Sampai-sampai gak pernah sholat sunnah, saking zuhudnya, Pak. Tapi zuhudnya bukan dari kehidupan dunia, ya. Zuhud dari amalan soleh. Kenapa hal itu terjadi? Ya itulah, Pak. Karena hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah yang keempat, bahwa hati semakin cinta dunia maka semakin jauh dari Allah. Hati semakin cinta dunia akan semakin jauh dari Allah. Semakin cinta kepada Allahnya berkurang. Dan semakin hati itu berkurang cintanya kepada dunia, maka dia insya Allah akan semakin cintanya kepada Allah kuat. Karena cinta dunia dengan cinta akhirat itu tidak akan bertemu. Semakin besar cinta akhiratnya, semakin kecil cinta dunianya. Semakin besar cinta dunianya, semakin kecil cinta apa? Akhiratnya. Iya. Bahkan seseorang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan cinta dunia, barangkali cinta akhirat sudah hilang sama sekali. Akhirnya apa? Dia beramal juga tidak mengharapkan akhirat. Yang diamalkan diharapkan apa? Dunia. Kalau sudah seperti ini musibah ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Hadis 1511. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Ibnu Majah dan Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dalam dari Musnadnya. Demikian pula dikeluarkan oleh Al-Faqihi dalam hadisnya dari Usamah bin Zaid dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha 'ilman nafi'a." وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lihat Rasulullah SAW menyuruh kita meminta, ya, dari ilmu yang bermanfaat. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan. Ya. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yaitu anjuran agar kita selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa sih, Pak? Ilmu yang bermanfaat itu ada dua makna. Makna yang pertama dari sisi ilmunya sendiri. Apa itu? Yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, semua yang Allah ajarkan dari Al-Quran, Allah ajarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, semua itu ilmu yang bermanfaat. Maka yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu artinya dari sisi pengaruhnya. Maksudnya yaitu ilmu tersebut diamalkan. Ilmu tersebut semakin menambah rasa takut kepada Allah. Ilmunya semakin menambah ketawaduan. Ilmunya ya, betul-betul ia amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat, Pak. Apa tandanya ilmu itu bermanfaat dalam hidup kita, Pak? Tandanya yaitu pertama, semakin banyak ilmu semakin merunduk, semakin tawadu. Kalau ada orang semakin banyak menuntut ilmu semakin mendongak, semakin sombong, semakin ujub, ini tanda ilmu tersebut tidak bermanfaat. Iya. Merasa antum masya Allah lebih senior karena udah lebih lama ngajinya. Pas ngelihat yang junior, antum ada sifat angkuh, merasa lebih baik. Itu artinya berarti buat apa? Berarti selama ini kita belajar ilmu itu hanya untuk dibanggakan aja ya. Iya. Tidak, ilmu yang bermanfaat itu, Pak, tandanya ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Wa innamal ilmu al-khasyah. Akan tetapi hakikat ilmu itu apa? Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bukan hanya sebatas air mata yang mengalir, Pak. Akan tetapi takut itu hakikatnya akan terlihat dalam perbuatan dia. Matanya yang senantiasa menundukkan pandangan. Ya, makanannya yang senantiasa berusaha untuk yang halal dia makan. Pakaiannya berusaha untuk dia memakai sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selalu ia menjaga apa namanya salat lima waktunya, kewajiban-kewajiban. Itu orang takut itu, masya Allah. Maka dari itu, ya, tanda ilmu yang bermanfaat itu ilmu tersebut menambah rasa takut kepada Allah. Takut dia. Ilmu tersebut menambah ketawaduan dia. Ya, tidak menjadi ujub. Tanda ilmu yang bermanfaat, akhal Islam azanillahu wa iyyakum, ya, semakin menjadikan dia itu tidak cinta dunia. Kalau ada orang semakin banyak ilmunya kok semakin pengen dapat kedudukan, pamor, ketenaran, dan yang lainnya, bahaya. Itu tanda ilmunya tidak bermanfaat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku, ya, kewajiban kita berusaha agar ilmu itu betul-betul kita amalkan. Terus gimana dong Ustaz caranya supaya ilmu kita bermanfaat? Caranya pertama, ketika kita menuntut ilmu, niatkan dengan niat yang benar. Ya, niat menuntut ilmu kita apa dong? Pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang keempat, yaitu kita menuntut ilmu tujuannya karena kita ingin mengamalkan. Bukan karena ingin membangga-banggakan. Wah, tidak. Kalau niatnya benar, insya Allah. Kalau niatnya ikhlas dari awal, ilmu itu Allah berikan menjadi manfaat, insya Allah. Tapi kalau niatnya enggak benar, sulit, Pak, untuk bermanfaat. Ada orang sekolah jauh-jauh ke Madinah, ternyata hanya sebatas pengen untuk dapat gelar LC. Pulang-pulang lecek, ya, LC-nya lecek, Pak. Akhirnya apa? Ya, ilmu-ilmu yang dia sudah timba di sana itu tidak ada manfaatnya. Ya, pas pulang ke Indonesia ya balik lagi ke tasawufnya, balik lagi kepada dunianya yang dahulu. Kenapa? Ternyata niatnya dia bukan untuk menuntut ilmu, tapi niat dia hanya sebatas ingin dapat apa? Gelar. Ya, hanya ingin dapat gelar, entah itu LC, MA, doktor, apalagi. Ya. Sallallahu salamata wal afiyah. Itu yang pertama. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, Pak, kita berusaha untuk meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahhatin niyyah." Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun apabila niatnya benar. Ya, asal niat kita benar, lurus, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan amalan apapun. Ya. Yang kedua, supaya ilmu kita bermanfaat, bagaimana, Pak? Orang yang menuntut ilmu hendaknya dia disertai dengan pembersihan jiwa. Sebab kalau jiwanya tidak bersih, tapi jiwanya dikotori dengan hawa nafsu, jiwanya dikotori oleh syahwat, maka itu seringkali menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat, Pak. Makanya kita ini bukan hanya sebatas menuntut ilmu, Pak, tapi juga sambil disertai dengan pembersihan jiwa. Ya. Mas, karena makanya pembelajaran masalah tazkiyatun nufus oleh para thalabatul ilm itu sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya dia menuntut ilmu tidak menimbulkan kesombongan. Supaya dia menuntut ilmu, ternyata ilmu tersebut tidak menimbulkan ujub. Ya. Lihat, insyaallah antum sudah pernah tahu kan tentang kisah si Bal'am. Si Bal'am yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 175-176. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Allah mengatakan, bacakan kepada mereka kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia. Tuh lihat. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya dan ia menjadi orang yang tersesat jalan. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa syahnahud, apa, mengikuti syahwatnya. Lihat, rupanya si Bal'am menuntut ilmu, tapi dia tidak mensucikan apa? Jiwanya. Hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, dipenuhi oleh syahwat. Akhirnya apa? Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Maka siapapun di antara kita yang ingin menuntut ilmu, sertailah dengan pensucian jiwa. Sucikan jiwa. Karena hati kita ini seperti bejana, Pak. Tempatnya ilmu apa? Hati. Kalau hatinya kotor, air yang masuk jadi kotor. Iya tidak? Sahih. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, dahulu para sahabat mereka lebih memperhatikan kebeningan hati dibandingkan memperhatikan amalan soleh itu sendiri. Ya, mungkin banyak di antara kita masya Allah sangat memperhatikan amal, bagus, Pak, bagus. Ya, memperhatikan sholat tahajud, memperhatikan sholat sunnah rawatib, memperhatikan puasa sunnah, puasa Senin Kemis, ya, puasa Daud dan yang lainnya, baca Qur'annya, zikirnya dan yang lainnya. Tapi sayang, hatinya banyak dengkinya. Ada orang masya Allah berusaha ngapalin Qur'an, ngapalin Qur'an, ngapalin Qur'an, tapi sayang, hatinya itu tidak lepas dari keangkuhan dan kesombongan, tertipu dengan kehebatan hafalannya. Kenapa? Dia lupa untuk mensucikan hati. Dia fokus ngapalin Qur'an, tapi dia tidak fokus untuk mensucikan dan membersihkan hatinya, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Akhirnya apa? akhirnya Al-Quran tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, inilah saudaraku ya, kita semua berusaha bagaimana supaya kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu yang kita dapatkan pasti ditanya oleh Allah. Ya. Namun yang saya katakan ini bukan menakut-nakuti antum, Pak. Ah, kalau gitu saya enggak menuntut ilmu Ustaz lah. Saya takut enggak bisa ngamalin. Enggak bisa, justru kalau antum sengaja enggak nuntut ilmu tetap aja kena. Ya. Allah memerintahkan kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hasilnya luar biasa, Pak, insyaallah. Cuma ya itu. Kita harus ada usaha bagaimana caranya ilmu itu bermanfaat. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang kedua. Yaitu perintah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an hujjah yang bisa membela kamu nanti di hari kiamat. Atau Al-Qur'an menjadi hujjah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ya, subhanallah. Hadis 1500 berapa? 12. Hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi dari jalan Simak bin Al-Fadl, dari Wahab bin Munabbih, dari Abdullah bin Amr. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi arba'in, thumma fi syahr, thumma fi 20, thumma fi 15, thumma fi 10, thumma fi 70." Qal intaha ila sab'. Khatamkan Al-Qur'an dalam 40 hari. Kalau enggak bisa ya sebulan, kalau enggak bisa 20 hari. Kalau bisa sebulan, kalau bisa 20 hari. Kemudian kalau bisa 15 hari. Kemudian kalau bisa 10 hari. Dan kalau bisa lebih cepat 7 hari. Kalau satu riwayat yang lain 3 hari. Syekh Al-Albani berkata sanadnya munqati, terputus. Iya. Karena ia diriwayatkan oleh Muhammad bin Saud dari Ma'mar, dari Simak bin Al-Fadl, dari Wahab bin Munabbih, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya. Dan hadis ini mempunyai syawahid-syawahid, penguat-penguat. Di antaranya hadis 1513. Ya, 1513. Yaitu diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Hammam, dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah bin Syikhir. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'an?" Wahai Rasulullah, berapa hari saya menghatam Qur'an, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Iqra'hu fi kulli syahr." Khatamkan setiap bulan. "Qultu inni aqwa 'ala akthar min dzalik." Ya Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, "Iqra'hu fi 25." Kalau gitu khatamkan dalam 25 hari. Kata beliau, ya, aku mampu lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, khatamkan dalam 20 hari. Beliau berkata lagi, aku mampu lebih dari itu. Khatamkan dalam 15 hari. Aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Khatamkan dalam 7 hari. Dalam satu riwayat yang lain, yang dalam Muslim, aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan dalam 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Kemudian setelah Abdullah bin Amr bin As sudah tua, beliau menyesal. Kenapa dahulu saya tidak menerima tawaran Rasulullah untuk mengkhatamkan sebulan sekali? Karena badannya sudah lemah, sementara beliau sudah berkata kepada Rasulullah bahwa dia akan mengkhatam setiap 3 hari sekali. Masya Allah. Hadis ini, akhi, menunjukkan anjuran mengkhatamkan Quran setiap bulan. Anjuran, Pak, dianjurkan kalau bisa mengkhatamkan Quran itu setiap bulan. Iya. Jadi kalau setiap bulan khatam, satu harinya berapa? Hah? Satu juz satu hari. Kalau satu juz satu hari, insya Allah setiap sebulan sekali apa? Khatam, Pak. Cuma masalahnya malesnya itu loh, Pak. Yang bikin sebel tuh malesnya, Pak. Iya. Mau baca Quran, ting, WhatsApp. Mau baca Quran, tong, Facebook. Mau baca Quran, ada aja setannya kuat bener dah. Iya. Makanya butuh kepada apa? Kekuatan jiwa, Pak. Berat, Ustaz. Masa baca Quran satu juz capek? Kan bisa dibagi-bagi, Pak. Coba antum bagi. Kalau mushaf yang dari Saudi, satu juz itu 10 lembar. Dalam satu hari bisa enggak? Misalnya pagi 2 lembar. Duha 2 lembar. Siang 2 lembar. Sore 2 lembar. Malam 2 lembar. Dibagi 5 tuh. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Alhamdulillah. Asal disiplin aja. Cuma yang susah itulah yang disiplinnya, Pak. Iya. Ada aja acara. Acara inilah, acara itulah, dan yang lainnya. Ustaz, saya kan direktur, Ustaz. Mana mungkin saya bisa ya udah, sesuai kemampuan lah, Pak. Kalau memang antum enggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali enggak apa-apa. 2 bulan sekali enggak bisa juga. 3 bulan sekali enggak apa-apa. Ya. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir ada waktu sih, ada. Cuman kan waktu itu yang kurang kita maksimalkan, itu aja jawabannya. Ya. Nah ini, kalau saya tidak menghatam Quran, Ustadz, tapi sibuk dengan menghafal Quran, bagaimana? Gak masalah. Iya. Kalau saya tidak menghatam Quran, Ustadz, tapi saya sibuk mentadaburi, gak masalah. Yang jelas bagaimana caranya setiap hari kita tidak lepas dari Al-Quran. Iya. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, keberkahan hidup seseorang itu tergantung banyak atau sedikitnya ia baca Quran. Semakin banyak baca Quran, semakin hidupnya berkah. Semakin waktu-waktunya berkah dan semakin diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkan maksiat, Pak. Tapi semakin minim baca Qurannya, maka sebegitulah kadar keberkahan hidup kita. Karena Al-Quran berkah tidak, Pak? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya para sahabat untuk apa? Mengkhatamkan sebulan sekali. Ya, kalau bisa lebih cepat boleh 15 hari, dan mayoritas sahabat itu mengkhatam Quran 7 hari. Ya. Mayoritas sahabat itu mengkhatam Quran dalam apa? 7 hari, Pak. Ya, subhanallah. Ya. Gimana dong, Ustaz, caranya supaya saya bisa mengkhatam Quran? Ya, itu caranya, Pak. Ada niat yang kuat. Yang pertama, niat yang kuat dulu. Sebab kalau tidak ada niat, percuma. Ya. Nanti malam saya mau baca Quran jam berapa? Jam 3. Tapi niatnya kurang kuat. Ana yakin antum enggak bakalan dibantu oleh Allah kalau kurang niatnya, Pak. Hatta jam beker disimpan di telinga yang gede gitu. Kalau enggak ada niat enggak bangun, Pak. Paling bangun sebentar, matiin, mati tidur lagi udah. Kenapa? Niatnya kurang kuat. Tapi kalau niatnya kuat, insya Allah Allah bantu. Minta kepada Allah kekuatan, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa baca Quran. Ya, satu harinya satu juz, insya Allah. Iya. Hadis 1514. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Dari jalan Hunain bin Abi Hukaim atau Abi Hakim, dari Ulay bin Rabah, dari Uqbah bin Amir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul muawwidzat fi duburi kulli salatin." Bacalah muawwidzat di belakang setiap salat. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan, perawinya thiqat selain Hunain ini. Ibnu Hajar berkata ia saduq. Saduq itu hadisnya hasan. Namun ia dimutaba'at oleh Yazid bin Muhammad Al-Qurashi dari Ulay bin Rabah. Dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Yazid bin Abdul Aziz Ar-Ru'aini dan Abu Marhum darinya. Dan sanad ini sahih kalau digabungkan dengan dua jalan tadi. Hadis ini menunjukkan anjuran membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas di setiap selesai salat. Ya. Hadis ini mengatakan, coba perhatikan hadis ini. Bacalah muawwidzat di belakang setiap salat. Kata-kata setiap salat apakah maknanya? Artinya termasuk padanya salat sunnah? Karena Rasulullah mengatakan di belakang setiap sholat. Rasulullah tidak menentukan sholat apa. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat lima waktu. Itu pendapat jumhur. Iya. Apakah disyariatkan tiga kali tiga kali? Saya belum dapat riwayat yang menyebutkan tiga kali tiga kali. Iya. Rasulullah hanya memutlakan saja baca muawwidzat di setiap di belakang sholat. Tapi kita ya baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Demikian pula ayat kursi ya. Hadis 15:15. Kenapa, Pak? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca muawwidzat di belakang setiap sholat. Nah, di antara hikmahnya adalah untuk memperlindungkan diri kita ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, Pak. Ya, Nabi SAW menganjurkan kita membaca muawwidzat juga setiap pagi dan petang. Nabi juga menganjurkan kita membaca muawwidzat sebelum bobo. Sebelum bobo dianjurkan kita untuk baca muawwidzat. Kalau itu memang tiga kali tiga kali, kul huwallahu ahad tiga kali, kul a'udzu falaq tiga kali, kul a'udzu birabbin nas tiga kali, kemudian ditiupkan, puff. Kemudian apa? Ya. Nah. Rasulullah SAW kalau sakit juga, ya, merukyah beliau dengan muawwidzat juga, Pak. Kul huwallahu ahad, kul falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Untuk menunjukkan bahwa ya, masalah ini penting, Pak. Karena kita ini sangat-sangat butuh perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Tapi kita lanjutkan hadis yang keberapa? 15-15. Hadis yang dikutip Ibnu Hibban Al-Hakim dari jalan dari beberapa jalan dari Jarir bin Hazim. Ia berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Utaridi berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata di atas mimbar, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu amru hadhil ummah muwatiyan au muqariban malam yatakallamu fil bildani wal qadar. Senantiasa umat Islam ini urusannya bagus, baik atau dekat kepada kebaikan, selama mereka tidak berbicara tentang wildan. Ya. Selama mereka tidak berbicara tentang wildan. Wildan itu maksudnya anak-anak, ya. Tidak terlalu memperdalam pembicaraan tentang masalah, ya, anak-anak maksudnya. Ya, memperdebatkan apakah anak-anak seperti anak-anak musyrikin itu di surga atau di neraka dan yang lainnya, ya. Wal qadar, dan selama mereka tidak memperbincangkan masalah takdir, maksudnya tidak terlalu apa dalam pembicaraan mereka dalam masalah apa takdir, ya. Hadis ini ikhwatul Islam, kita ambil faedah. Yang pertama, anjuran untuk tidak terlalu dalam membicarakan masalah dan memperdebatkan tentang masalah anak-anak kaum musyrikin di surga atau di neraka. Walaupun sebetulnya, Pak, para ulama berbeda pendapat apakah anak-anak kaum musyrikin itu di surga atau di neraka atau tidak. Dan saya lebih merojikan pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kaum musyrikin itu di surga, dan mereka menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Karena ada hadis yang menunjukkan yang kepada itu dan sahih hadisnya. Iya. Kenapa? Juga dikarenakan mereka belum berdosa. Mereka belum apa? Berdosa. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, larangan untuk terlalu dalam membicarakan masalah takdir. Karena takdir itu urusan Allah, rahasia Allah. Kewajiban kita, ya, jangan memikirkan terlalu dalam masalah apa? Takdir. Kita ini, Pak, tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir. Kita ini diperintahkan untuk mencari takdir. Mencari takdir baik, berlindung kepada Allah dari takdir buruk. Sama halnya dengan antum makan. Ketika antum lapar, takdir enggak? Takdir. Nah, ketika antum lapar, apa yang antum lakukan? Menyerah kepada takdir atau mencari takdir? Mencari takdir. Baik. Bagaimana caranya? Cari makan. Setelah antum makan, kenyang, takdir enggak, Pak? Takdir. Berarti dalam Islam itu kita diperintahkan untuk mencari takdir, bukan memikirkan takdir. Karena kalau mikirin takdir susah, error, Pak. Itu ilmu yang Allah rahasiakan, hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita imani saja bahwa memang segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah. Akan tetapi manusia diberikan oleh Allah kemampuan, maka kewajiban kita beramal, beramal, beramal, bukan mikirin takdir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, waktu itu Rasulullah bersabda apa? Setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau capek-capek beramal ternyata masuk neraka, ngapain? Percuma dong ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal. Setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Lihat Rasulullah tidak apa, Rasulullah SAW melarang para sahabat mikirin. Itu urusan Allah, udah gak usah dipikirkan. Yang penting kamu usaha, yang penting kamu beramal. Insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan apa? Usaha. Kalau ada orang bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga ingin masuk surga, mana mungkin tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab, Pak? Kalau begitu Allah zalim dong. Ya, jadi gimana dong? Ya, sekarang yang kita pikirkan beramal, beramal, beramal, dan jangan tertipu dengan banyaknya amal kita. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Ya. Kenapa, Pak? Kita tidak diberitahu oleh Allah akhir hayat kita di mana? Apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Allah tidak memberitahu supaya kita tidak tertipu. Sebab kalau kita diberitahu sama Allah, kamu husnul khotimah, mungkin kita akan gampang-gampang aja. Ah, saya udah tahu kok takdir saya bahkan husnul khotimah. Akhirnya apa? Kamu beramal. Ya. Tapi ketika Allah tidak beritahu apakah kita akan su'ul khotimah, apa husnul khotimah, disitulah kita akan terus berusaha, terus minta, terus bagaimana caranya kita wafat di atas husnul khotimah. Ya. Nah ini saudara-saudara sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Hadis 1517. Sudah masuk Isya? Sudah? Hah? 3 menit lagi. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Daris dalam Ahadis Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi dan Al-Uqayli dalam kitab beliau Ad-Du'afa dari Bahr bin Kaniz dari Qatadah dari Anas bin Malik, wa Nabi bersabda, aqallu ummati alladzina yablughuna sab'in. Umatku yang paling sedikit adalah yang sampai umurnya 70 tahun. Ya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau dhaif, ya. Walaupun Syekh Al-Albani lebih condong menghasankannya. Yang jelas, Pak, Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam itu kebanyakan umurnya antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Ya. Dan secara kenyataan memang benar. Yang umurnya lebih dari 70 tahun meninggal itu sedikit dibandingkan dengan mereka yang meninggalnya di bawah 70 tahun. Iya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan.